بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين، وأولى الولاة الأب، وأولى الولاة الأب، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق، ثم الحاكم، ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. يعني بالبعد ما شاء الله. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, wa awlal wulati al-abu, dan urutan wali paling pertama adalah al-abu, bapak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, dan pagi ini kita masuk pada pembahasan urutan wali. Urutan wali, sebagaimana kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa wali itu asbabul wilayah ada tiga. Sebab-sebab perwalian ada tiga. Pertama, sebab nasab. Yang kedua, sebab i'taq, pembebasan budak. Kemudian yang ketiga, sultan. Gitu. Nah, dari tiga sebab ini, yang utama, jadi urutan yang berhak untuk menikahkan pertama kali adalah urutannya nasab. Dan daripada nasab yang utama yaitu bapak. Jadi aula yang paling utama daripada wali-wali itu yang pertama adalah al-abu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Husni rahimahullahu ta'ala, li'anna man adahu yudli bihi. Karena selain bapak, seluruh pihak yang kita sebut wali dari nasab itu yudli bihi. Yudli itu artinya apa namanya, mengarah kepada si pengantin, bihi kepada bapak lebih dulu gitu. Li'annahu yudli bihi. Alhamdulillah. Kelihatan enggak? Nah, ini pengantin di sini berarti si perempuan, ya, gadis. Enggak mesti gadis, perempuan. Yang paling utama adalah bapaknya. Nah, ini wali utama. Bapaknya. Li'anna man adahu, selain bapak, yudli artinya mengarah. Dia sampai kepada gadis nih melalui bapak. Kan wali dari sisi nasab tuh asobah. Seluruh asobah. Urutan asobah yang paling utama siapa? Anak. Sebetulnya anak enggak punya perwalian dalam masalah nikah. Mazhab Syafi'i tidak memberikan perwalian kepada anak. Makanya anak enggak. Jadi anak kita buang dalam hal perwalian, yang pertama adalah bapak gitu. Li'anna man adahu yudli bihi tsummal jaddu. Kemudian nomor kedua adalah kakek. Jadi urutan pertama bapak, kedua kakeknya. Kita bikin urutan yang bagus. Urutan wali. Urutan wali yang pertama adalah bapak atau ayah, yang kedua kakek. Jadi kan kalau dalam waris urutan kedua itu bapak, urutan satu anak. Tapi anak kita nggak kasih. Ini dalam mazhab Syafi'i anak tidak punya hak perwalian terhadap ibunya. Yang punya hak itu bapak. Jadi nomor satu bapak. Nah sejatinya kedua kan saudara ya. Saudara sama kakek kan satu level yang sama. Makanya kita punya pembahasan waris kakek dan saudara. Nah, itu dalam waris. Tapi dalam perwalian yang lebih didahulukan adalah kakeknya. Summal jaddu ai abul abi wa in ala, dan kakek seterusnya. Artinya kalau masih ada kakek buyut saudara jangan naik dulu. Jadi bapak udah enggak ada, langsung lompat yang ke kakek. Kakek ada enggak? Udah enggak ada, cuman kakeknya lagi ada. Ah gitu. Dengan catatan kemarin syaratnya dia Islam, dia balik, dia berakal. Nah biasanya kan umur udah rada tua kan akalnya udah mulai ini kan gitu. Termasuk ketika kemarin kita bahas ketika orang yang akal kehilangan akalnya tuh apa istilahnya. Ghair mutbik. Dia tidak terus-terusan. Dia tidak terus-terusan. Maka kan hukumnya aslinya sama seperti yang mutbik. Atau melalui pendapat yang berbeda. Mutbik dihukumi sebagai orang sehat di waktu dia sehat. Maka akad nikah dilakukan ketika dia waktu tidak sehat agar bisa diwalikan kepada orang lain. Wa in ala li anna lahu wilayatun usubatun, karena kakek wilayah punya, perwalian ada. Perwalian kan artinya yang menguasai perkara. Man waliya amro. Man waliyal amro, siapa yang menguasai perkara dia itu perwalian. Nah anak itu tidak punya penguasaan terhadap perkara ibunya. Makanya dalam mazhab Syafi'i anak tidak bisa jadi wali. Walaupun boleh dalam mazhab yang berbeda. Karena anak hanya punya usubah saja tapi dia tidak punya wilayah. Begitu. Sedangkan kakek wilayah dia punya, usubah dia punya. Makanya dia didahulukan daripada saudara. Faqaddima alal asibi faqad, maka didahulukan daripada pihak yang cuman punya usubah. Yang punya usubah siapa? Ini saudara, maksudnya akh. Akhun itu dia punya usubah doang sejatinya. Wilayah asalah wilayah dia enggak punya. Wilayah yang dia dapat itu adalah wilayahnya pengganti, badal. Bukan asli wilayah gitu. Karena yang asli punya wilayah itu adalah al-ubuwah, bapak al-jududah dan kekakek-kakek. Gitu. Faquddima, maka didahulukan itu si kakek daripada yang punya asobah doang, yaitu anak dan juga saudara. Thumma al-akhu, kemudian barulah saudara. Minal abawaini, daripada saudara sekandung. Saudara kandung au minal abi, atau seayah. Artinya saudara si ibu tidak punya hak perwalian atas saudarinya. Gitu. Ahlan biku. Misalnya ada perempuan gadis mau nikah, itu bapaknya enggak ada, kakeknya juga enggak ada, yang ada saudara, tapi saudaranya saudari si ibu, enggak bisa. Saudara si ibu itu bukan asobah. Jadi benar apa urutan ngajinya, bab waris dulu supaya kita kenal asobah, baru kemudian bab nikah. Salah satu hikmahnya itu. Jadi apa tadi kita bilang ya, asbabul wilayah. Asbab al-wilayah itu ada tiga. Pertama an-nasab. Yang kedua al-i'taq. Yang ketiga adalah al-sultan. Nah gitu. Jadi ini nomor dua nih. Ini nomor tiga. Yang pertama nasab. Nasab dulu. Nasab yang paling utama itu tuh. Ini nih. Urutan wali nasab. Artinya ketika tadi dia cuma punya saudara seibu, nggak bisa nih jadi wali, maka langsung pindah kedua. Dua, ada gak? Enggak, dia bukan budak. Oh, berarti langsung ketiga. Begitu. Moraliannya. Dan ini gak bisa nih. Artinya nih, satu, dua, tiga nih. Saudara kandungnya gak demen yang pengantin laki. Gue gak demen, gue gak ridho kalau adik gue kawin sama. Gak ada urusan. Gak ada urusan karena ada bapak yang nentuin bapak nih gitu. Gitu. Jadi kalau kata bapak demen, saudaranya kagak, ya karena urutannya dia nomor tiga. Tapi sebaliknya, saudaranya demen, bapaknya gak demen, ya kagak jadi nih. Tapi ntar ada pembahasan namanya wali afdhal. Jadi dari urutan wali-wali ini baru tiga ya ntar kita. Jadi urutan wali ini yang paling utama ada nih. Cuman dia afdhal. Afdhal itu menolak. Afdhal. Menolak, gue gak mau anak gue dikawinin sama Fulan bin Fulan. Gak demen. Kenapa? Soalnya dia pendukung MU misalnya. Misalnya kan begitu. Nah kalau ada wali adil, gak pindah ke kakek. Langsung pindahnya ke wali hakim. Jadi kenapa? Karena kalau diwalikan oleh kakek atau saudara, nanti muncul permusuhan nih sama dia orang. Jadi ketika adil, maka pindah ke wali. Nanti ada pembahasannya wali adil. Wa mana tadi fa in adiman thumma al akhu min al abawaini aw min al abi thumma ibnuhu kemudian anaknya wa in saful li idlaihim bil abi kemudian anak daripada saudara artinya keponakan dari ini jadi gini nih li idlaihi apa teksnya summa ibnuhu wa in safula li idlaihim bil abi li idlaihim bil abi karena dia punya jalur kepada pengantin bil abi dengan bapaknya ini pengantin nih wali yang pertama ayah yang kedua kakek. Nah, nomor tiga ini saudara dari sini nih. Nah saudara kandung. Kemudian saudara punya anak. Nah, keponakan. Ya Allah kok kucing masuk. Bentar dulu. Kita lanjutin sampai mana tuh tadi. Ini keponakan berarti nomor 1, 2, 3, 4 di keponakan. Li idlaihi karena dia mengarah kepada pengantin bil abi dengan bapaknya, gitu. Summal am lil abawaini. Kemudian paman seayah atau paman kandung atau paman seayah saja. Nih, nomor 5 paman. Berarti ke sini nih, ini kakek paman. Paman, kalau disebut paman li abawaini berarti ayah ibu pamannya itu adalah kakek neneknya pengantin. Kalau paman seayah doang berarti dia adalah paman yang satu kakek bapaknya adalah kakek pengantin, ibunya beda gitu. Paman nomor 5. Berarti paman seibu enggak bisa tuh. Paman dari ibunya. Jadi adik atau kakak dari dia punya apa namanya? Dia punya ibu boleh. Gitu. Karena kan yang disebut paman seayah si ibu kan dari kakeknya, bukan dari bukan dari ibunya, maksudnya begitu. Maksudnya begini nih. Nih, ini kakek nih. Kakek. Cuman mengarah ke penganten make ibu. Ketika kakek ini punya anak, apa namanya ini, jatuhnya kan paman nih. Paman dari jalur. Iya, jalur ayah ya, nggak bisa jalur ibu. Bener, ini asobah. Salah itu. Ini gara-gara kucing. Iya bener, paman dari jalur ayah. Begitu. Wah, mana tadi? Summa al-amulil abawaini awli abin summa ibnuhu wa insaful. Ah, kemudian, atau juga anaknya nomor 6. Anaknya. Berarti sepupu. Sepupu nomor 6. Nomor 6 sepupu. Anak dari paman. Wa in safula thumma sairul asobati, dan kemudian yang ketujuh asobat yang lain. Asobah itu seluruh ahli waris laki dari saudara dari jalur laki begitu. Wa tartibu fit tazwid kat tartibu fil irsi, dan urutan untuk menikahkan jadi wali itu urutannya sama kat tartibu fil irsi seperti urutan urutan waris. Illa fil jaddi, kecuali dalam masalah kakek. Karena kan dalam masalah waris kakek sama saudara satu level tuh, tidak ada yang bisa didahulukan. Maka pembagian warisnya berbeda gitu. Jadi cuman dalam masalah perwalian kakek diutamakan. Fa innahu yuqaddam, kakek didahulukan alal akhi huna, daripada saudara dalam masalah ini. Bi khilafil irsi, berbeda dengan masalah waris yang mana kakek sama saudara satu level. Wa illa fil ibn, dan juga selain anak laki-laki. Jadi dari urutan ini kan semua asobah nih. Nah, cuman anak enggak ada. Ya kita enggak masukin anak sebagai orang yang punya perwalian. Gitu. Fa innahu la yuzawwiz bil bunuwah. Sesungguhnya si anak itu tidak mungkin menikahkan bil bunuwah karena sebab keanakan, maksudnya karena sebab dia anak gitu. Wa in qudima fil irsi, walaupun dia didahulukan dari sisi hukum waris. Wa wajhu adami wilayatihi fi nikah, sebab atau dalil wajh, alasan kenapa adamu wilayatihi, anak laki-laki tidak punya perwalian atas ibunya fi nikahi, dalam masalahnya annahu, bahwasanya anak itu la musyarakata, tidak punya musyarakah, musyarakah itu Indonesianya apa ya, tidak punya perkongsian, ya tidak punya perkongsian, tidak punya serikat, tidak punya upaya, tidak punya saham. Apa sih musyarakah ini kalau dia, iya musyarakah, tidak punya perkongsian bainahu wa bainal ummi fin nasabi, antara dirinya dan antara ibunya adalah dari segi nasab. Artinya adanya anak tidak mempengaruhi atas nasabnya ibunya. Jadi ibunya ya sudah ada atau tidak ada anak, ibunya tuh tetap punya nasab gitu. Beda dengan ayah, beda dengan kakek, beda dengan saudara. Walaupun saudara jadi masalah, karena kan kalau dari sisi musyarakah bainahu wa bainal ummi fin nasab, saudara kan juga enggak punya kongsi terhadap nasabnya ibu. Artinya ada atau tidak aja-ajanya saudara, nasabnya dia ini pengantin tetap anda. Jadi alasannya ini sebenarnya masih apa istilahnya, masih sangat mungkin diruntuhkan. Jadi alasannya annahu la musyarakah, bahwa anak tidak punya perkongsian antara dirinya dan ibunya pengantin itu fin nasab, dari sisi nasab. Itu fala ya'tani bidaf'il 'ari anhu, fala ya'tani itu maka dia tidak punya perhatian, tidak punya concern bidaf'il 'ari anhu, untuk menolak ar. Bidaf'il ari anhu maksudnya untuk menolak al-ar. Al-ar itu aib. Aib. Laki-laki mana yang diperoleh oleh pengantin perempuan ini bergantung persetujuan ayah dan seterusnya. Dan mereka inilah orang yang menanggung malu nantinya ketika ada terjadi aib dalam pernikahannya. Atau menikahkan dengan laki-laki yang tidak baik. Atau menikahkan dengan orang yang punya rekor buruk. Punya riwayat hidup yang tidak baik. Mereka menanggung malu nih. Mereka menanggung malu dalam arti dari sisi akhirat pun mereka punya tanggung jawab. Sedangkan anak gitu. Anak nggak punya ke concern untuk daf'ul ar, untuk menanggung malu atas perbuatan yang dilakukan oleh ibunya, baik dari sisi pemilihan pemilihan pasangan. Dan anak tuh tidak mungkin kemudian dibebankan bahwa dia akan menanggung nanti di akhirat karena menikahkan ibunya. Gitu. Makanya itu disebut apa, fadaya'tani bidaf'il ari anhu falau syaraka al umma fin nasabi. Kalau dia punya peran, punya kongsi terhadap ibu dari sisi nasab, beliau sedang berandai-andai kalau seandainya anak punya musyarakah, punya kerukongsian dalam segi nasab kepada ibunya. Kabnin huwa ibnu ibni ammiha. Seperti anak yang mana dia adalah anak daripada anak pamannya. Falahul wilayah. Kalau seandainya dia adalah anak yang punya perkongsian nasab kepada si pengantin perempuan, ini pengantin punya ayah, punya kakek, kakeknya kemudian punya anak. Nah, ini kan paman nih. Kemudian pamannya punya anak lagi, sepupu. Kemudian sepupunya punya anak lagi. Iya, anak sepupu. Ini kesini jatuhnya nenek kan? Jatuhnya bibi kan ya? Kemudian, iya keponakan. Keponakan dari sepupu. Ini kan kesini jatuhnya bibi. Nah, ini. Ini dia punya nih, dia punya kongsi. Dia punya kongsi atas nasab kepada si pengantin. Dari sisi... dari sini nih, dari kakek nih. Begitu. Falau syaraka. Saya sampai sekarang nih masih kurang serak dengan alasan ini. Alasan musyarakatu al musyaraka fin nasab bainahu wa baina ummihi itu. Tapi kita baca aja gitu. Falau syaraka, walaupun ini kejadiannya sangat jarang terjadi. Jarang terjadi ketika perempuan menikah diwalikan oleh keponakan dari sepupu atau diwalikan oleh sepupunya, sangat jarang sekali. Sama paman mungkin nih, dan paman kita mungkin punya perwalian, punya kongsi atas nasab kan ya, dan juga dia ya'tani bidaf'il ari anha kan begitu. Maka kalau ada anak yang punya musyarakah dari sisi nasab kepada ibu, kepada si pengantin, kabnin huwa ibnu ibni ammiha, seperti anak yang merupakan dia adalah anak daripada anak pamannya. Falahul wilayah, maka dia boleh menikahkan, dia punya perwalian. La bil bunuwah, tapi bukan dari sisi anak, dari sisi keanakan ke bawah. Kalau ini kan walaupun anak tapi jatuhnya umumah. Ini anak nih, jatuhnya anak, tapi dia mengambil dari sisi al umumah. Kalau ini anak nih, anak dia sisinya al-bunuwah. Al-bunuwah tidak punya perwalian. Mana lagi? Wa kadza in kana mu'tiqan. Wa kadza in kana mu'tiqan. In kana mu'tiqan itu maksudnya si anaknya. Begitu pula masalahnya kalau si anak itu ternyata yang membebaskan ibunya. Gitu. Ternyata anak itu yang membebaskan. Ya bisa jadi kan satu kondisi memang si ibu apa kan kan contoh kemarin kita singgung soal umul walad. Umul walad. Ini ada budak. Ini punya tuan, ada tuan. Lalu kan tuannya menggauli budaknya nih. Maka lahir dari anak ini anak merdeka. Anak merdeka karena lahir dari hubungan yang dilegalkan dalam syariat. Lalu ini kan namanya umul walad nih. Umul walad. Umul walad itu bebas-bebas, cuman bebasnya entar kalau si tuannya meninggal. Ketika tuannya meninggal, umul walad itu jadi merdeka. Cuman kan tuan meninggalnya lama nih. Lama dia meninggal enggak mati-mati. Anaknya nih, anak hasil hubungan dia dengan tuannya kan jadi merdeka. Nah, kemudian punya duit, belum bapaknya meninggal, dia udah bebasin ibunya sendiri. Gitu. Dia bebasin ibunya sendiri. Jadi dia mu'tiq tuh jadinya tuh. In kana wa in kana al-ibnu mu'tiqan. Kalau seandainya anaknya itu adalah mu'tiq yang membebaskannya. Au qadiyan, atau dia adalah qadi seorang hakim. Au tawalladat qarabatun min wad'i syubh. Au tuwulidat ya. Au tawalladat. Au tawalladat qarabatan min wad'i syubhati. Bi an kana ibnuha akhoha. Nah lu repot. Atau jadi lagi berandai-andai. Kalau anaknya itu, andai-andainya yang pertama, kalau anaknya adalah mu'tiq pembebasnya. Yang kedua, kalau anaknya itu hakim. Atau yang ketiga, ada syubhat di dari nasab anaknya. Au tawalladat, atau melahirkan dia qarabatan kerabat min wat'i syubha, dari wat'i syubha, dari perhubungan badan yang syubhat. Artinya antara halal dan haram. Bi an kana ibnuha, seperti contohnya anaknya adalah akhoha, saudaranya. Anaknya saudaranya, mungkin enggak dia punya anak tapi statusnya dia adalah saudaranya. Bisa jadi. Ada perempuan begitu, kemudian dia digauli oleh bapak tirinya, tidak secara sengaja memang, tapi karena mungkin apa namanya rumahnya kan itu kan andai-andainya kan, ini namanya iftiradiyat gitu. Iftiradi namanya dalam bahasa fikih, iftiradi. Iftiradi itu saya nyebutnya sedia payung sebelum hujan. Iftiradi ini memang kebiasaan ulama fikih yang paling banyak dari Ahnaf. Iftiradi itu sedia payung sebelum hujan. Jadi masalahnya belum ada, diandai-andai aja. Kaifa kan gitu. Hukum aslinya anak nggak punya perwalian. Lalu bagaimana kalau anak tuh yang membebaskan ibunya dulu? Gitu. Atau bagaimana kalau anaknya berstatusnya hakim? Atau bagaimana kalau anaknya ternyata statusnya saudaranya? Gitu. Gimana bisa anak jadi saudara dalam keadaan yang tertentu ternyata ibunya digauli oleh ayah tirinya tanpa sengaja, tanpa ada attention untuk melakukan itu. Terjadilah itu pergaulan, setelah sadar ternyata itu bukan istrinya, ternyata anak tirinya. Lalu sudah kandung mengandung digugurkan jadi dosa, biarin tuh anak lahir. Nah, maka kan anaknya lahir, statusnya dia anak, tapi dia juga saudara. Kan karena itu dari hasil cairannya si bapaknya, bapak apa namanya, bapak tiri, akhirnya kan anaknya adalah saudaranya gitu. Nah, jadi andai-andai kalau anaknya gitu, au ibna akhiha, atau anak daripada saudaranya, au ibna ammiha, jadi apa namanya, ternyata dia adalah anaknya adalah anak dari saudaranya. Itu tadi terjadi hubungan badan antara dia dengan saudaranya misalnya. Jadi kan anak yang dihasilkan itu juga statusnya adalah keponakan karena cairannya milik saudaranya. Au ibna almiha, atau anak dari pamannya. ternyata begitu. Itulah fala tamna'uhul bunuwatu tazwij. Maka walaupun dia statusnya bunuwah, bunuwah tidak menghalanginya, anak status anak itu tidak menghalanginya untuk jadi wali begitu bil jihatil ukhra, karena sebab jihah ini. Dari sisi bahwa dia pembebas, sah. Dia anak, tapi dia punya sisi pembebas, bisa jadi wali. Dari sisi dia hakim, dia anak, tapi dia hakim. Maka dia bisa mewalikan ibunya. Bukan karena anak, tapi karena dia hakim. Bukan karena anak, tapi karena dia pembebas, mu'ting. Bukan karena anak, tapi karena dia adalah saudaranya. Jadi kalau seorang anak punya dua jihah sekaligus, jihah bunuwah, tapi juga dia jihah uhuwah atau jihah umumah, dia bisa menjadi wali ibunya. Ini agak repot nih. Ya, kalau ngomong kayak gini sama anak sekarang dikatain kolot gitu. Wallahu alam. Qala fa in adumatil asobat, kalau asobatnya udah hilang, udah enggak ada. Fal maulal mu'tik, maka yang jadi wali adalah, ini asobatnya enggak ada semua, maka yang jadi wali adalah al mu'tik, si pembebas itu. Wallahu taala alam. Itu besok nih. Insyaallah besok sampai tentang soal si hakim. Besok urutan wali nomor 2. Jadi nomor 1 nasab, ini yang nasab. Nomor 2 adalah i'tad pembebas. Dan nomor 3 adalah sultan. Insyaallah di besok pertemuan yang akan datang kita bahas sisanya. Wallahu ta'ala alam dan bermanfaat. Waalaikumsalam Bapak Ibu para jemaah. Sudah hadir alhamdulillah Pak Andi, Ustaz Zulkifli, Pak Surdi, Arafah. Pak Iwan Abdul Rahman, ahlan bikum. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah untuk terus bisa mengkaji dan juga mempelajari ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan, saya mohon untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.